Young Lex, Zero One, Shark Attack, MOC. Young Lex, baby, rapper ganteng, balik lagi. Banyak cewek yang jatuh hati. Sekarang gue gak di hotel tapi banyak yang ngelobi. Banyak yang bilang gue abang kece, abang gampang gak palsu kayak boneka ini serius susan. Kalau punya bacot jangan asal-asalan, jangan nilai orang sembarang sebelum kenalan. Rap punya selera, gue asli. Gue bukan jarum tapi super, itu pasti. Lagu gue enak lo bakal ulang lagi. Lagu ini sempurna, bukan basa-basi. Banyak orang ini sama gue pada kesel. Otak jongkok lihat orang sukses pada sebel. Mustahil sukses, tapi gue bandel. Impossible, haha, I'm a possible. Y-O-G-S, yang original gila. Y-O-G-S, yang original gila. Y-O-G-S, yang original gila. Jokes, jokes, jokes. Y-O-G-S, yang original gila. Swag 01, I'm a young Lex. Shark attack, ah, ini berita serius. Gue bukan Dea tapi gue imut. Gak pernah gue urus omongan mereka, gue tetap fokus. Ulang lagi, cobalah ulang lagi. Lagu gue sedap banget padahal bukan mie. Wajar kalau gue seksi, lebih panas dari Miyabi. Gue bikin karya sampai kapanpun itu. Usaha gue keras, gue kepala batu. Young Lex, semua orang tahu panggil gue Abdul Rahman Wahid. Gue nomor satu. Y-O-G-S, yang original gila. Y-O-G-S, yang original gila. Y-O-G-S, yang original gila. Jokes, jokes. Let's do it, twerk, twerk. Let's do it, twerk, twerk, twerk. Let's do it, twerk, let's do it, twerk. Let's do it, twerk, twerk, twerk. Let's do it, twerk, let's do it, twerk. Let's do it, twerk, twerk, twerk. Let's do it, twerk, twerk. Let's do it,